Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli rabbina. Walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairul anam rabbun karim wa anta dzulkin azim fasfa lana indal karim ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyiti binadruh musilatil lil hadratil aliyah amma ba'du hadratul kurma para alim ulama yang saya taati, hadirin wal hadirat, jamaah pengajian rutin yang saya muliakan, pendengar radio Fafiru Ilallah dimanapun yang saya muliakan, pada kesempatan ini untuk memanfaatkan waktu yang ada mengenai uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam, saya makmum di belakang penata acara yang saya taati. Nah, semoga pertemuan ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dalam hidup ini menghadapi ujian-ujian ini diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hidup memang adalah ujian. Dimanapun jenenge urip ya kudu gelem diuji. Hakikat ujian itu adalah merupakan bentuk kasih sayangnya Gusti Allah, sehingga manusia diuji ini kecuali hanya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna a'dhumul jaza ma'a a'dhumil bala. Jadi sak temene gede-gede inna a'dhumal jaza, sak gede-gedene pembalasan iki Gusti Allah, ma'a a'dhumil bala iku dibarengno kali ujian ini saking ngersani Gusti Allah. Berarti semakin gede ujiannya, semakin besar pemberian Allah yang akan diberikan kepada hamba itu. Hadirin yang saya muliakan, lebih-lebih akhir-akhir ini di mana fenomena alam telah memperingatkan kita akan hal-hal yang kita belum tahu. Pada pengajian yang minggu lalu, niki sampun diaturaken terjadinya hujan darah di India atau di negara lain. Ate ono opo? Itu pun terjadi di zaman Nabi Musa. Hujan katak yang ada di Jepang, ada fenomena apa? Itu pun pernah terjadi di zaman Nabi Musa, sebelum hancurnya Fir'aun ditelan oleh Laut Merah. Belum jatuhnya meteor yang kemarin di Cirebon dengan membentuk lafaz Allah ada apa semua ini? Ayo, mari kita berpikir sejenak dan kita mengambil hikmah yang terjadi pada saat-saat ini. Nggih nun sewu, mungkin menungso iki wis terlalu. Nggih kados kula panjenengan dhewe sudah sangat terlalu jauhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Diajak kembali fafiru ilallah sudah sulit. Bahkan dikontrasi orang yang mengajak berjuang ke jalan kebenaran. Banyak orang yang tidak suka. Akhirnya inilah peringatan. Menawi kulon jenengan. Kalau kita tidak tanggap akan ini. Dan kurang prihatin di hadapan Allah. Jangan-jangan akan turun peringatan yang lebih besar. Yaitu azabnya Allah menimpa umat ini. Hadirin yang saya muliakan. Lale uang itu wis adoh saka ngersani Gusti Allah. Semakin jauh manusia dari Allah, tambah adoh. Bagaimana dia akan mengeterapkan ikhlas kalau kita sudah jauh dari Allah? Sebab menungsun ku cenderung ndising cedek, ya itulah yang dianggap. Bahkan itulah yang dianggap manfaat atau mudhoroti. Padahal tiada semuanya, yang manfaat hanya Allah. Titik. Yang bisa mudhoroti karena Allah memiliki kekuatan, itu pun hanya Allah. Mari hadirin, sebelum pengajian ini kita teruskan, kita menghadap kepada Allah. Kosong no jiwa kita. Mari kita isi hati kita dengan perasaan rendah hati. Rendah serendah-rendahnya. Kita isi hati kita di Ramadan yang barokah ini dengan perasaan nampakkan dosa-dosa kita di hadapan Allah. Mungkinkah kita akan diampuni kalau dosa-dosa kita tidak kita tampakkan kepadanya? Hanya ada kesempatan di sore ini. Mari kita merendah serendah-rendahnya di hadapan Allah. Karena kasihan umat ini. Kasihan keluarga ini. Dan diri kita yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mari yang tidak hafal, ikuti ya Sayyidi ya Rasulullah. Sampai akhir. Al-Fatihah. Ya syafi'al khulki salatu wassalam. Alaika nurul khulki hadiyal anam. Wa aslahu waruhahu adrikni. Fakot dolam tua pada warubini. Walaisali ya sayyidi siwaka. Fa intaruta kuntu sakson halika. Ya syafi'al khulki salatu wassalam. Alaika nurul khulki hadiyal anam. Wa aslahu waruhahu adrikni. Fakot dolam tua pada warubini. Walaisali ya sayyidi siwaka. Fa intaruta kuntu sakson halika. Ya syafi'al khulki salatu wassalam. Alaika nurul khulki hadiyal anam. Wa aslahu waruhau adrikni. Fa qaddolam tu abata warubbini. Walaisali ya sayyidi siwaka. Fa intaruta kuntu sakson halika. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya ayyuhal ghawthu salamullah. alaika rabbini biiznillah. Wandur ilayya sayyidi binadro musilati lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawthu salamu alaika rabbini biiznillah. Wandur ilayya sayyidi binadro musilati lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawthu salamu alaika rabbini biiznillah. Wandur ilayya sayyidi binadro musilati lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Hadirin, kita ikuti lanjutan pengajian yang lalu. Ini didawuhkan oleh musannaf min alamatin najhi fin nihayatir ruju'u ilallahi fil bidayat. Ini didawuhkan setengah daripada tanda-tandanya akan sukses, akan bahagia pada akhirnya. Ini kalau didalamkan setengah daripada tanda-tandanya husnul khotimah, karena ini bahagia sukses pada akhirnya. Ini sudah ada tandanya. Apa itu? Arruju'u ilallahi fil bidayat. Yaitu senantiasa kembali. Arruju'u. Kembali. Kembali kepada Allah dalam permulaannya. Dadi sapa wonge yang melakukan aktivitas, baik itu aktivitas ibadahnya atau aktivitas untuk ibadah mencari duniawi, sapa wonge yang awal dia ini sudah kembali kepada Allah, arruju'u ilallah, hatinya itu tidak pernah merasa ngaku. Semuanya itu dikembalikan kepada Allah. Fil bidayat, dalam awalnya permulaannya. Orang yang senantiasa jaga no Gusti Allah. Semua aktivitasnya tidak pernah diaku. Dikembalikan kepada Allah. Orang ini adalah tondo-tondo akan bahagia dan sukses pada akhirnya. Artinya dia mengalami husnul khotimah. Bagus akhirnya, bagus bungkasani. Nah ini hadirin ingkang kawula mulyakaken. Niki podo karo dawuh yang lanjutannya dulu. Di mana matawakofa matlabun anta. Tolibuhu birobika. Ini ada hubungannya. Tadi opo wae, apa saja yang kita usahakan. Ya usaha duniawi. Atau kita perjuangkan. Ya perjuangan-perjuangan akhirat. Termasuk kita berpuasa ini. Atau kita haji. Atau masalah pekerjaan. Atau masalah penyakit. Pokok opo yang kita usahakan, kita perjuangkan, ini senantiasa tawakal kepada Allah. Tadi waktu tandang itu pasrah Gusti, pun kula tak tandang krono Gusti Allah, kula pasrah dumateng panjenengan. Hati pasrah kepada Allah, lahiriah ikhtiar dengan aktif yang luar biasa. Tapi ini hati, ma'asyiral hadirin. Hati sudah pasrah dulu kepada Allah. Hasil utawa ora, mboten utawa hasil, ini urusan Allah. Yang penting saya pasrah kepada Allah. Ya Allah, tuntunlah kami langsung lahir bekerja, melaksanakan usaha dan perjuangan. Nah, wong sing pasrah bongkoan wonten ngersanipun Allah, otomatis memohon kepada Allah dengan memperbanyak selawat pada Rasulullah, otomatis orang ini tadi gak akan mengalami jalan buntu, istilahnya kan. Pasti karena Allah sebagai motornya, Gusti Allah sebagai penggeraknya, maka dia tidak akan mengalami jalan buntu atau menemui hambatan. istilahnya pasti berhasil dengan sukses yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, ini adalah di masalah kehidupan kita. Terutama puasa, hadirin. Puasa itu banyak sekali janji-janjinya Allah. Sampai kalau kita tidur, kita diam, itu tasbih. Kalau kita tidur, ibadah. Satu kali jangka kita berangkat ngaji, ini terhitung ibadah satu tahun. Terus-terus banyak sekali. Bahkan di malam kita menemui Lailatul Qadar, khairum min alfi syahr. Ini malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan ada malam itkun minan nar, 10 hari yang disebut pembebasan api neraka di akhir 10 hari. Lho, siapa wong sing oleh iku mengko? Siapa wong sing poso oleh rahmati Gusti Allah? Sapa wong sing gelem poso oleh ampunane Allah? Dan siapa yang mau berpuasa oleh janjinya Allah bebas dari api neraka? Bahkan siapa yang berpuasa mendapatkan Lailatul Qadar di malamnya bila kita pas melakukan ibadah? Siapa itu? Siapakah orang sukses itu? Hanya ibadah seperti ini Allah memberikan kemuliaan yang agung seperti itu. Jawabannya adalah ini ada tanda-tanda. Setengah dari tanda-tanda orang itu sukses di bulan Ramadan. Orang itu diberi kemuliaan di bulan Ramadan. Apa itu? Arju'u ilallahi fil bidayah. Orang itu kembali kepada Allah dalam permulaannya. Artinya kembali itu hatinya langsung jaga no Gusti Allah titik. Kembali. Ya Allah, Ramadan banyak kemuliaan, tapi saya serahkan kepadamu ya Allah. Aku ibadah bukan karena kemuliaan itu. Aku malam hari ini melek bukan karena Lailatul Qadarnya. Akan kukembalikan kepadamu. Arju'u ilallah. Fil bidayat awal Ramadan sudah dipaku hatinya. Aku hanya karena aku. Aku ibadah karena engkau. Semuanya janji-janjimu aku percaya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Aku percaya sesungguhnya engkau ya Allah adalah maha menepati janji, tidak mungkin suloyo. Ini hatinya dijaga supaya hubungan dengan Allah tidak renggang gara-gara pemberian itu. Kita bagaimana hadirin wal hadirat, pendengar yang budiman? Hati kita ini labil, goncang. Dawe nyembah Gusti Allah. Raditu billahi robba. Mengatakan ikrar, aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Tapi kenyataan ada pahala, bingung gulon jenengan. Ada Lailatul Qadar, ngale pengerani nang Lailatul Qadar. Walaupun masih ada Allah di hati, tapi sudah bingung dengan pemberian-pemberian itu. Padahal min alamatin najhi fin nihayatir ruju'u ilallahi fil bilad. Dan tanda-tandanya orang ini akan sukses di dalam Ramadan. Semuanya diberikan oleh Allah. Ini tandanya akhir Ramadan ini diberi sukses apabila kita dalam melaksanakan awal wis ditoto niate. Pasrahe nang Gusti Allah sudah ditoto. Saya tidak peduli ada kemuliaan apa ya Allah. Engkau Tuhanku, kemuliaan itu bukan Tuhan dan bukan engkau. Maka aku memilih engkau sebagai Tuhan yang kusembah dan aku mengabdi kepadamu. Hadirin wal hadirat, apa sudah begitu kita dalam ibadah? Atau malah memperalat ibadah, lupa kepada Allah untuk mendapatkan itu semua? Tergantung. Atau malah gak ibadah sama sekali. Waktunya diluangkan ini tidak pernah dipakai sebaik-baiknya. Awas, ini perlu diperhatikan. Banyak waktu kita untuk mengabdi kepada Allah. Dunia ini bukan tempat untuk seneng-seneng. Dunia ini adalah ujian mazro'ah. Mazro'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat manusia selalu prihatin. Bukan bangga dengan amal. Bukan bangga dengan ibadah. Tapi prihatin, merasa rendah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini disebut arju'u ilallah. Itu kembali kepada Allah orang itu. Kalau kembali pada Allah, dia memandang Allah senantiasa. Dia tidak pernah memandang dirinya. Itu arju'u ilallah. Dia memandang Allah, dia tidak pernah memandang apa yang ia lakukan. Karena dia tahu apa yang saya lakukan dan apa yang saya perbuat itu adalah kehendak Allah. Saya tidak mampu karena aku ciptaan, aku tidak ada. Aku mati, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Az-Zumar ayat 30. Karena aku mati berarti aku tidak bisa gerak, tidak berdaya. Kalau aku bisa berpuasa, berarti ini Allah yang menghendaki. Itu disebut arju'u ilallah. Innaka mayyitun. Sesungguhnya kamu adalah mati. Berarti aku ini tidak punya apa-apa. Asalnya tidak ada. Sekarang saya jadi ustadz. Sekarang saya jadi pengusaha. Sekarang saya sukses, dunia saya banyak. Sekarang saya diuji sakit. Sekarang saya diuji ekonomi saya ini kurang. Berarti aku mati tidak mampu apa-apa. Berarti opo sing tak lapai, opo sing tak rasakno, ini adalah Allah yang menghendaki. Ini dipatri temen ono jerone ati, dipun jogo ojo nganti metu ilmu sing kaya ngoten niku. Wong sing jogo senantiasa merasa seperti itu, dikala beribadah dia tidak pernah mengaku. Karena dia sadar, aku adalah mati. Kalau aku ibadah, berarti ono sing ibadahno. Dia tidak pernah mengaku. Inilah yang disebut ruju'u ilallahi fil bidayat. Lele amal betul dikaingoten. Akhirnya pengakuan datang di dalam tubuh kita, di dalam jiwa kita. Aku sudah begini, aku sudah begini. Benjing hadirin. Lek wis Israel teko, niki kula panjenengan baru ketun. Ya Allah, ternyata aku belum pernah ibadah kepadamu. Aku hanya ibadah nuruti kehendak nafsuku. Aku bukan Abdullah yang sungguh, tapi aku hakikatnya Abdun Nafsi, nuruti karpe nafsuku. Hadirin yang saya muliakan. Ini paling pokok. Ini paling penting di dalam peribadatan. Lah orang yang mau kembali kepada Allah, wong ikulah yang disebut wong sing ikhlas. Orang yang senantiasa lillah billah, lirrasul birrasul. Orang itu disebut orang ikhlas. Berarti amal opo ae menawi kula njenengan gak ru elmune ikhlas. Ikhlas niku ana elmune, Pak, Bu. Butuh Allah hak amal sementing krono Allah. Lah niku kan lahir njenengan, lahir kula ngomong kabeh krono Allah. Tapi hati kita rikala kabeh muni Allah iku aku amal krono Allah, kabeh ku lillah, kabeh billah. Ati kulon jenengan, jiwa kulon jenengan, kroso temen, pembuatan ini yang paling penting. Kabe, Gusti Allah, ini ku kan lambe. Jadi kalau lesan kulon muni kabe, awak ati kulon jenengan, krono Allah temen, apa yuk? Ya nun sewu hadirin. Ini yang paling menentukan sekali hadirin. Lah di dalam hal ini, wong ikhlas ini ku macam itu lu. Lah kulon jenengan ini, mbuh termasuk sing di. Ikhlas. Siji disebut ikhlasi ubat. Kawulo. Ubat. Kata jamak dari abid. Abid itu wong sing ngawulo. Itu jenis abid. Tapi kalau ada ibad, itu jamak daripada abdu. Abdu itu artinya hamba. Ngawulo. Hamba ini jenis abdu. Nah, istilah ibadah ibadah ini lek cara Jawa iku artine tunduk menyerah. Wis manut ta wis apa jare sing yang dikendaki oleh yang disembah tadi. Niku jenenge ibadah. Jadi wong ibadah ku manut nurut wis apa jare sing merintah itu jenenge wong ibadah. Kalau diperintah sholat, dia ya sholat. Kalau diperintah ikhlas, dia ya menyerah. Gak pernah merasa diri. Karena dia tidak pernah melakukan apa-apa. Jadi yang pertama adalah ubat. Ikhlasnya wong ubat. Ubadun. Apa tenger-tengeri wong ikhlas ubat ini? Dipundawakan. Fa ikhlasul ubati. Iki tondo-tondo nih. Ikhlasi wong ahli ibadah. Wong ahli ibadah lahir. Siji. Salamatu a'malihim minar ria'il jali'i wal khofi'i wa kullima fihi hadin lin nafsi fala ya'malunal amal illa lillahi ta'ala. Tingatan. Ono golongane wong niku sing ibadah disebut ikhlasul abidin. Ubat. Nah ikhlasul abidin ini adalah sing dimaksud adalah ibadah lahirnya. Dia senantiasa sembahyang. Dia merasa getun kalau tidak kena. Tidak bisa melaksanakan ibadah jamaah. Aku sing penting ibadah tak jogo jamaah. Aku merasa rugi kalau tidak jamaah. Begitu pula. Aku tak mujadah. Aku lek ora mujadah rugi aku. Aku tak maca Al-Quran. Aku terasa rugi kalau tidak membaca Al-Quran. Ini adalah ibadah lahiriah. Yang menurut syariatnya. Ini yang paling utama. Paling afdol. Ini adalah sembahyang. Maka ibadahnya orang-orang yang abid itu ikhlasnya diukur pada yaitu tadi salamatu a'malihim minar ya'il jali'i wal khofi'i. Jadi wong ikhlas niku lek kula njenengan lampahi terutama sing paling afdol iku salat. Dan ini harus dilakukan kalau bisa harus jamaah. Tapi orang yang ikhlasul abidin itu ya gitu tadi. Aku merasa rugi kalau gak ikut jamaah. Sehingga apapun jauhnya dia datang. Tapi yang diukur itu. Setelah dia itu mengerti apa mboten karo ikhlas niku. Apa mung sholat itu dilakoni. Engko supaya aku selamat dunia akhirat. Apa supaya aku iki diganjar sing mulia. Apa itu niatnya. Tapi kalau di dalam kitab ini didawuhkan. Sing penting aku sholat krono Allah. Itu titik. Lilahi dijogo. Ibadahi mempeng. Dijaga syariatnya disungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Terus gimana? Dan ia menjaga sholatnya itu supaya betul-betul salamatu a'malihim selamat oleh sholat, selamat oleh ibadah minar ya'il jali'i wal khofi'i yaitu teko pengaruh samar riak. Teko pengaruh riak, riak itu pamer. Tapi wis ikhlas tenanan, sing duru ikhlas iku atine ngene, wah aku lek njogo salat iki engko ganjar aku akeh. Lah iku sik durung iku. Berarti dia tuh salatnya karena ada pahala. Kalau aku salat mempeng jamaah maca Quran mujadah kok ngene iki, ini surga panggonane. Nah ini masih belum. Sebab andekan Gusti Allah gak gawe surga, ya mungkin ndak ibadah ini. Karena pandangannya hanya surga. Tapi yang dimaksud ikhlas iki wis gak ngono. Alah aku yang penting krono Allah. Bahiku suargo buang gak. Yang penting aku ikhlas sholat ibadah. Ngajiku ikhlas. Mujadaku ya krono Allah ikhlas wis. Sholatku semuanya ikhlas krono Allah. Yang penting aku iso njogo. Ya apa selamat. Amalku ini betul-betul. Salamatul a'malihim minar ya'il jali'i wal khofi'i. Amalku itu yang penting iku ikhlas. Ojo nganti kena penyakit riak. Riak niku termasuk syirkul asgor. Syirik yang kecil hadirin. Jadi anak wong pamer itu termasuk syirik. Riak itu adalah syirkul asgor. Syirik sing lembut. jenengan mujadah karena uang suarane tipis. Barengan ten kulo teko, konco teko, jenengan getno titik. Terus ditambahi tangisan. Walaupun kulo nyongkon jenengan api, Allah tahu. Itu adalah arya'u, durung ikhlas. Itu minasyirkul asgor. Setengah teko sirik kecil. Kulo jenengan sholat karena uang cepet. Setelah kulo jenengan datang, tenang, khusyuk. Walaupun nampaknya baik, itu adalah arya, dia ada tujuan. Tujuan itu adalah syirkul asghar. Hati-hati. Jenengan mujadah cerita karo kancane. Ngapunten nggih kabeh Gusti Allah. Bareng kula mujadah lembaran ping 7, Masya Allah, buai kata. Ini hati-hati, kalau kita tidak lila, berarti kula panjang niat nyeritakno lek mujadahe ping 7, itu termasuk riya, awas syirkul asghar. Sirik sing lembut. Orang yang dekat pada Allah tidak banyak ngomong hadirin hadirat. Tidak pernah menceritakan ibadahnya, tidak pernah menceritakan kualitasnya, tidak pernah menceritakan alamatnya, kecuali kalau memang itu sangat penting diceritakan. Kulon jenengan dos pundi hadirin wa hadirat. Nanti mentu pengalaman titik mawon pun cerita. Ceritane lilah apa kepingin dipamerno. Lek kepingin dipamerno ya luar daripada ikhlas. Itu iku. Ini adalah yang perlu kita gerayai. Karena hati harus tetap suci. Hati tetap murni di hadapan Allah. Yaitu tadi, orang yang ikhlasnya itu masih abid, abidin, ubat. Iku yang penting aku kejok sampai riak, kejok sampai pamer. Akhirnya kadang-kadang dia sembunyi-sembunyi. Kadang-kadang dia sholat atau ibadah sembunyi-sembunyi. Cek gak ruwong. Karena dia takut riak. Ini hati-hati hadirin-hadirin. Sebab kalau hamba Allah itu rame atau sepi tidak jadi masalah. Rame tidak masalah, sepi gak masalah. Yang penting hatiku lillah dan billah. Ini kucing bener. Jadi dijauhkan riak tadi. Wong sing ubat iku duwe pendapat. Ya apa amalku iku supaya gak ono pamer. Terus supaya gak pamer samar ataupun terang-terangan. Nah orang yang begitu itu masih ada umumnya nak disertai pamrih. Pamrih nafsu. Nafsu yang ya apa? Ya betul ibadah mereka sudah ikhlas lillahi ta'ala. Tapi diikuti atau didorong oleh pamrih. Pamrihnya apa? Aku supaya selamat dunia akhirat. Sebab lek wongku ikhlas, pasti ikhlas ini kita dipun terima, dadekno selamat tekan dunia akhirat. Wis, lek ngono aku gak pamer wis. Lek gak pamer berarti wis ikhlas. Lek ikhlas berarti aku dunia akhirat selamat. Hatinya masih ada sedikit pamrih keselamatan dunia akhirat. Syaratnya kudu ikhlas. Lek ngono aku tak ikhlas, tak dohno penyakit pamer. Lek wis aku gak riak, gak pamer berarti aku diterima dadekno selamat dunia dan akhirat. Di samping itu, wong sing amal ikhlas ubat tadi ini masih merasa punya kemampuan amal. Koyok-koyok ikhlas iku iso teko awake dhewe. Dia merasa iso koyok beramal, iso koyok ngatur ikhlas. Dan dia akhirnya menjagakan amalnya. Ini kelemahannya ikhlasul abidin atau ubat. Gulanjenan tersebundi hadirin. Ala khotirin aldim. Masih tanda tanya teka-teki. Mengapa? Karena ikhlasnya masih ditelusuri, ditelusupi karo nafsu. Enggak lewes aku ikhlas tenanan. Iki dunia akhirat. Amalku diterima, posoku diterima. Golek aku ikhlas temanan, iki swarga wis cedek. Dia punya pamrih sian. Nomor loro, dia sudah masih merasa kemampuan. Isik ndi perasaan aku wis ikhlas. Ini adalah ikhlasul abidin. Asik nomor loro, ini yang lebih bagus mana? Yaitu disebut ikhlasul muhibbin. Ikhlase wong sing cedek cinta marang Gusti Allah. Wa ikhlasul muhibbina wal amalu lillahi ta'ala. Siji sing diarani ikhlase wong cinta mahabba marang Gusti Allah. Dia punya pendapat amalku pokok. Huwal amalu lillahi ta'ala. Pokok aku pun krono Allah tok titik. Walaupun diuji pahala, diuji Lailatul Qadar, titik aku tidak terpengaruh. Amalku mung krono Gusti Allah titik. Dia tidak punya ada keinginan pamrih. Cek aku nang Gusti Allah tok cek swarga, tidak ada. Aku ikhlas nang Gusti Allah tok cek diterima, tidak ada. Kula urusane ibadah namung Gusti Allah mboten ngurus swarga, mboten enten urusane diterima apa ditolak, nyumanggaaken jenengan Gusti sebab wal amalu lillahi taala dan amal dia itu sing penting mung lillah titik krana Gusti Allah. Ijlalau wa ta'ziman li annahu ta'ala ahlu li zalika lali qasdi sawabi wala harobin min ikob. Niki sing rada maju malih niki sing di bulan poso kudu dipacu niki. Kalau dulu masih ada pamrih dan diapi. Ya iku amali wong sing cinta marang Gusti Allah, mahabbah kepada Allah. Dia ini amalnya hanya murni karena Allah. Dan dia hanya mengagungkan, memuliakan wa ta'ziman. Ngerti niki nggih? Memuliakan dan menghormat kepada Allah. Iku tok. Sing penting aku amal krono Allah karena Allah maha agung, Allah maha mulia. Dan dia hormat kepada Allah sehingga amalnya benar-benar dijiwai. Sing penting aku mung krono Gusti Allah. Karena memang Allah sing kudu dihormati ya memang Gusti Allah. Ya memang hanya Allah yang diagungkan. Ya itu tadi sebab tadi Tuhan maha agung. Nah, seharusnya diagungkan, maha mulia yang seharusnya harus dimuliakan itu hanya Allah. Dan orang yang ikhlasnya muhibbin itu, mahasirul kadirin. Ini ikhlas ini tidak didorong untuk keinginan swarga atau pahala. Atau selamat dari neraka. Tidak itu. Dorongannya hanya mengkrono Allah. Nah kalau jenengan kan boten nggih. Iki bulan poso, iki ganjarannya akeh. Masih lihat lesanku. Nawaitu sauma ghoti an ada ifati syahri ramadana lillahi ta'ala. Kayak ngatain iku. Tapi hati ini ganjarannya akeh. Itu yang ikhlasul. Ubat tadi abidin. Lelek mukibin boten didorongkan itu. Boten ya surga yang bukan pahala, yang bukan karena cek selamat tekan roko. Sebab ya tadi Allah maha agung. Allah sempurna titik sudah. Dan memang harus diagungkan amal untuk Allah semua. Nah kelenjenan kan sampun janji toh. Nah, dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kan boten lil jannati toh. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, meposoku, hajiku, sodakoku, zakatku, kan gitu ya. Wa nusuki, wa makhyaya hidupku, melebu metune napas, penggaweanku, kemana saja saya pergi. Wa mamati tidurku, mati saya, lillah, bukan lil jannati. Lillah hanya untuk Allah, bukan untuk pahala, bukan untuk surga, dan bukan untuk selamat dari neraka. Itu janji 5 kali sehari, tawal kadirin, tawal kadirin. Lah berani janji teng Gusti Allah 5 kali sehari saben salat wajib. Janji lek salat kula, ibadah kula, urip kula, mati kula semuanya ini kanggo jenengan Gusti. Iku lambene ngomong ngono tapi atine kok isih arep-arep selain Allah. Niku napa mboten menipu Tuhan, ma'asyiral hadirin. Apa yang ngaji di sini penipu semua, ma'asyiral hadirin. Iki poso-poso, nipu kancane mawon dosa. Iki nipu Gusti Allah, gimana ini ma'asyiral hadirin? Jenengan poso, goroi kancane. Awas. Kadzib, goroh. Ini batal poso jenengan. Iki lek kok. Lah lek nipu Gusti Allah dosa pundi niki hukume niki hadirin hadirat. Jenengan poso-poso nipu kancane. Janji gak ditepati dosa pundi niku. Janji nang kancane ya wis engko aku nang mamu. Wis janji temen-temen, adik janji ini mboten ping pisan, ping 5. Ya wis engko aku rono. Tapi malah gak rono, malah dolen, ngerti. Ini namanya orang sing suloyo janji hadirin. Lah kula jenengan puasa, goroi, nyulani janji terus pundi hukume? goroh ngoten niku hadirin. Lelek goroh karo menungso wani ngukumi. Lelek goroh kali Gusti Allah terus pundi niki hadirin lha. Tuhan saja telah kita bohongi. Kita matur kapok kula Gusti ibadah mung lillah. Ibadah kula lillah. Bukan lil surga sampai janji lillahi rabbil alamin, tapi kenyataan hati hadirin hadirat, jiwa kita hadirin hadirat jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Aduh goro nyatani mung lambene bungkus tok dingkluk, tapi jerone goroi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini gimana ini hadirin hadirat? Orang sing goroi Gusti Allah itu namanya dolim hadirin hadirat. Rule awake dolim rumangsa apik njaluk dilemi tok mawon. Wis rule tiap hari dolim rumangsa bener nyalano kancane. Awas hadirin. Awas. Kita sudah terlalu banyak membohongi Tuhan. Membaca Al-Qur'an bagus, khatam bagus, lillahi rabbil alamin janjine. Itu termasuk dalam wanusuki dan semua ibadahku lillahi rabbil alamin, termasuk mujadah saya dan membaca Al-Qur'an saya dan panjenengan ngaji ini semuanya. Lillahi rabbil alamin. Tapi nyatane apa? Mumpung bulan poso, ayo khatam sing akeh, mumpung rezeki ganjaran akeh. Apakah gitu toh hadirin lan hadirat? Iki mumpung bulan poso 10 terakhir ing bulan ganjil, ayo nang masjid iktikaf itu termasuk wanusuki lillahi rabbil alamin. Mestine lillah mung krana Allah, tapi ke masjid mengapa sana? Ubur-ubur Lailatul Qadar. Ya baik, tapi awas hati harus dijaga. Jangan bohongi Tuhan. Lek lillah walaupun kanok Lailatul Qadar, tetap sobo masjid karena dia memandang Allah. Karena memandang Lailatul Qadar, dia ke masjid di kafe dipilih bulan ganjil saja. Apakah itu bukan bukti pengkhianatan kita kepada Allah, janji-janji kita kepada Allah? Awas, wahai pembohong-pembohong yang berkedok agama, yang berkedok seorang ahli ibadah, pasti wahusila mafis sudur, dibongkar dadamu nanti di hadapan Allah. Baru kelonjenan ketun. Wahusila mafis sudur, dibuka dada kita oleh Allah. Ndak taunya kebohongan-kebohongan itu dicapili karo agomo, ditutupi karo ibadah-ibadah dengersanipun Allah. Allah maha tahu ma'asirul hadirin. Ayo di malam ini atau di saat ini, ayo kita bongkar kedoe rahasia hati kita di hadapan Gusti Allah. Tipuan-tipuan jiwa kita di hadapan Allah, kita serahkan kembali kepada Allah. Ya Allah, berilah saya ridhomu. Lepaskan hatiku dari penyakit itu. Monggo hadirin. Ya ini ikhlasul muhibbin itu seperti itu. Nah, kita bagaimana? Terutama anak-anakku. Ya itu tadi. Orang yang mestinya untuk Tuhan, janji semua untuk Allah, tidak pelaksanaan ini gak untuk Allah. Itu namanya zolim hadirin-hadirin. Zolim itu artinya menunjukkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu tidak pada mestinya. Itu namanya zolim. Mestinya Gusti Allah yang dirindukan, Gusti Allah yang dijagakno, dadak kula panjang jagakno selain Allah. Itu namanya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu namanya zolim. Karena Allah adalah Tuhan, Allah adalah Allah yang maha penyayang, Allah maha pengampun, Allah maha memberi pahala, mestine kulon jenengan iku melajune nang Gusti Allah. Tapi kok jagakno amal, itu namanya dolim hadirin hadirat. Apa kulon jenengan kepingin mati dalam posisi dolim? Silakan, jangan mujahadah lek ngono. Ojo ngaji lek ngono. Mulane jenengan ngaji ojo bangga karo ilmune. Jauh ilmu yang harus kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jauh masian. Nah, ya alhamdulillah dengan selawat waqidiyah atau dengan nida ya sayyidi ya Rasulullah. Ini nanti insyaallah bisa mengantarkan wusul pada Allah karena ya sayyidi ya Rasulullah adalah guru rohani. Nah, maaf saya ingat waktu haji tahun 2002. Nah, semoga ini tidak salah. Semoga ini tidak keliru saya mengatakan. Waktu itu kami dengan beberapa kiai sowan ke Sayyid Maliki Mekah di daerah Ma'la sana. Sebelum pulang ke Indonesia, Apinara mampir 2002. Beliau itu sudah sakit-sakitan. Setelah sana saya dengan satu teman namanya Pak Haji Mahmudi. Itu rumahnya di pinggir Sepur itu di Wonokerto itu dekat itu. Terus insya Allah kalau tidak salah beliau itu matur, Ta'al, kemari kamu. Akhirnya saya datang dengan Pak Haji itu sendiri, Pak Haji Mahmudi. Terus kalau tidak salah beliau itu matur gini, aksir ya Sayyidi ya Rasulullah. Perbanyak ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Hadza yurabbikum. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Dia adalah pembimbing rohani. Pembimbing atimu. Rasulullah adalah guru rohanimu. Ingat. Yurabbikum. Duduk rabbikum loh ya ini. Yurabbikum. Yurabbikum artinya yang membimbing. Tapi kalau murabbi itu adalah orangnya. Itu murabbi. Kalau orangnya yurabbikum, dia yang membimbing hatimu. Dalam yang lain dikatakan tunawwirul qulub. Kalau kalian bisa menemukan pembimbing itu, hatimu akan menjadi padang sehingga jelas mana yang harus Allah dan mana yang dolim sehingga kita bisa melakukan watusilu ilallahi min ghairi syaikhin dan bisa madepno ati ono ngersani Gusti Allah min ghairi syaikhin tanpa guru dikala di dunia ini wis ora ono guru rohani sing nuntun ati. Ini tahun 2002 ma'asyiral hadirin. Boleh dicek orangnya masih ada Pak Haji Mahmudi. Insya Allah itu semoga tidak salah. Nah itu termasuk Wahidiyah, sholawat. Sholawat Wahidiyah itu sholawat. Itu sholawat. Bukan aliran, bukan golongan. Jenengan sebagai orang Islam, ya orang Islam, ahlus sunnah wal jamaah. Cuma ditambahin jenengan ngamal sholawat. Itu sholawat Wahidiyah. Yang manfaat fungsinya adalah tunawwirul qulub. Watusilu ilallahi min ghairi syaikhin bisa menjadikan padangi ati yang dulu ketok api setelah mengamalkan tahu cacatnya bahkan kita bisa wusul di hadapan Allah min ghairi syaikhin sebab Rasulullah sebagai guru rohani kita. Hadirin yang saya muliakan, kembali pada cinta muhibbin, nek gak ono gurune ora iso. Kita ngomong ikhlas pinter. Amal kudu khusyuk, gampang ngomong khusyuk. Terap-terapani khusyuk harus butuh pembimbing. Hadza yurabbikum, ya sayyidi ya Rasulullah. Dia adalah pembimbing rohanimu. Dialah ya sayyidi ya Rasulullah. Ini hubungan roh, rohani pada Rasul. Boten jaluk nang Kanjeng Nabi. Ini melakukan perintah karena kita diperintah mencintai Rasulullah. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka ikutilah aku, maka kau dicintai oleh Allah. Hadirin yang saya muliakan. Jadi orang-orang yang cinta kepada Allah itu ya begitu itu, ibadah emang mengagungkan saja. Dia mengkrono Allah sudah. Kamu nanti saya beri surga. Silakan Tuhan, tapi aku tidak karena surga. Karena aku hanya karena engkau. Kamu kok nanti saya jauhkan dari api neraka. Silakan Tuhan, terima kasih. Tapi saya ibadah, saya tidak pernah takut dengan api neraka. Karena tujuanku hanya engkau. Sedangkan surga dan neraka adalah makhluk seperti halnya aku. Itu adalah ciptaan. Istilah takzim, mengagungkan. Ini artinya ya sudah rasa cinta dan takut itu. Gabungan cinta nang Allah dan takut kepada Allah itu jadine takzim mengagungkan. Sekali tempo dia hatinya rindu pada Allah sehingga nampak surga. Sekali tempo rindu pada Allah sehingga nampak adanya dia bebas dari neraka. Tapi dia tidak terpengaruh dengan makhluk. Itu namanya takzim. Ketika dia senyum, dia memandang Allah. Artinya Allah maha sayang kepada saya. Ketika dia menangis, dia takut kepada Allah. Aku kurang tepat ibadah ini ya Allah. Benar aku puasa, tapi aku tidak arju'u ilallah. Saya aku dari diriku sendiri. Akhirnya dia berlinangan air mata. Ini tadi rasa cinta takut kumpul jadi satu. Mengagungkan. Ya contoh ini. Ini munajatnya Siti Robi'atul Adaliyah. Nah, beliau Siti Rabi'atul Adawiyah itu mengatakan, ma abadtuka khaufan min narika wala toma'an fi jannatik. Ini adalah Siti Rabi'atul Adawiyah. Ma abadtuka, ya Tuhan, tiadakah kepadamu, aku menyembah kepadamu ini adalah bukan karena khaufan min narika, krono kula wedi tekan siksa jenengan Gusti. Kula sujud, kula nangis mboten krono wedi neraka sing panjenengan siapkan untuk menyiksa saya. Saya tidak takut itu. Saya ibadah karena takut kepadamu ya Allah, bukan takut karena siksamu. Khaufan min narika wala tama'an fi jannatika. Dan tiada pula karena aku ibadah kepadamu hanya untuk mengharap masuk ke dalam surgamu. Kulo ibadah mempeng kulo rewangi nangisi dosa kulo. Kulo rewangi poso. Kulo rewangi njogo. Sampai kakiku bengkak. Sampai mataku bengkak karena banyak menangis. Bukan karena aku mengharap surgamu ya Allah. Maafkan saya ya Tuhan. Aku hanya mengharap engkau. Karena yang wujud hanya engkau. Semua selain engkau adalah tidak wujud. Maka apabila aku mengharap yang tidak wujud. Itu artinya palsu, batil, batal semuanya hadirin. Ini waliullah putri. Yang unggul, yang termasyhur di dunia ini. Beliau Siti Rabi'atul Adawiyah. Dia mengatakan, aku ibadah, aku sholat, aku menangis. Aku ini tidak karena takut nerakamu ya Tuhan. Maafkan kami. Bukan karena mengharapkan surgamu. Maafkan aku hanya karena engkau semata-mata. Karena engkau penciptaku. Dan aku milikku. Semua makhluk tidak ada apa-apa. Dan bukan apa-apa. Yang ada hanya engkau. Rabi'atul Adawiyah. Aku lanjutkan wis ngono apa durung hadirin. Pak, iku kelakuan wali durung wayai. Silakan kalau njenengan duwe pendapat ngono. Resiko besok kalau sudah meninggalkan dunia baru tahu. Jaluke sing ya apa? Zaman sakniki ngaji ku jaluke sing enak tok. Apa jaluke swarga? Ya golek ana swarga, golek nang ndi kula njenengan? Ya nang Gusti Allah maneh. Arujuu ila Allah maneh. Kita jaluke sukses terus. Jaluk nandi. Apa nang otak, apa nang usaha? Tidak. Harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan terpengaruh seperti itu. Ini. Mulane cinta muhibbin seperti ini ya itu tadi. Menghormati wis tepat, wis bener. Krono Allah bener, tapi ya itu tadi ada negatifnya sedikit. Apa ya itu? Fana sabatil ibadah ilaiha. Wong sing kaya ngene iki walaupun sudah bagus, kesadarannya sudah meningkat, sudah menyandarkan ibadahnya kepada, yaitu tadi masih menyandarkan ibadahnya pada dirinya sendiri. Ya sudah betul mengagungkan Allah, tapi masih ada pengakuan. Pengakuane aku iki mengagungkan Allah, isik ono akune. Aku iki ikhlas abidin. Isi ono pengakuan. Semua itu untuk Allah. Masih ada sedikit rasa aku di dalamnya. Padahal hati harus bersih dari penyakit aku. Ini hadirin. Hati kudu hilang teko penyakit aku. Ini tolong. Kalau ada pengakuan walaupun wis ikhlas. Di jurun hati-hati. Isi ono aku ikhlas. Ini dikhawatirkan hancur ikhlas itu sendiri. Mulane aja atik ngaku-ngaku. Yang ngaku itu hanya Allah karena Allah sang pencipta. Lan jenengan kurang yang diciptakan gak oleh ngaku. Padha karo wayang, sing ngaku iku kudu dalange. Wayang gak oleh ngaku aku obah. Aku raja, aku punakawan, aku sakti, tidak boleh ada pengakuan. Aku wis ikhlas ndak bisa. Sing aku hanyalah dalangi. Sebab yang memiliki semua adalah dalang. Allah. Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang saya muliakan. Tinggal satu yaitu ikhlasul arifin. ini waktunya sudah tidak nututi. Ya mungkin untuk minggu yang akan datang. Sekarang kami tanya, kula jenengan dolim napa mboten, Mbak Asyirul Hadirin? Lek delok kula pakaian takwa kupluk putih dipanggil Pak Haji. Fa huwa aisyun nafsi. Iki panganane nafsu, hadirin hadirat. Gawe klambi putih, kupluk putih, lek gak lilah jarine nafsu, seneng aku ndelok kowe. Kamu berarti gemukno aku. Awas. Mulane orang zuhud kadang-kadang meninggalkan pakaian-pakaian yang membuat dia merasa terhormat. Tapi itu salah karena dia meninggalkan pemberian Allah. Zuhud sing tanpa guru nggih ngoten niku. Akhire gawe compang-camping, gawe pakan elek-elek, gak terima diuji Gusti Allah enak, tujuane supaya awake dadi apik, masih ada pamrih cek apik. Tidak lillah. Paham nggih? Kita dolim apa tidak? Kulo jenengan dolim apa tidak? Pakaian putih, ngaji, didengar orang, tangan dicium, jarine nafsu, fahuwa aisyun nafsi, itu panganane nafsu, ngelemokno nafsu kulo, ngelemokno nafsu jenengan. Tapi lek menungsaku atine diserahno nang Gusti Allah, arruju'u ilallahi, fil bidayat, mulai wis disrano Allah, masih aku kapakan putih dilem wong kabeh yo Gusti Allah, aku gak ngreken iku, aku harus terus aku tidak terpengaruh. Innama nahnu fitnatun la takfur, iku kabeh iku ujian. Bah gawe pakan compang-camping lek tujuane dianggap wong zuhud, iku adalah aisyun nafsi. Walaupun gawe pakan putih bersih, lek niru Rasulullah, mung lilah tidak ingin dipuji. Saat dipuji hanya dia tersenyum. Ayuh ke nafsu panganan itu menjadi azabun nafsi. Wahua azabun nafsi, mongko pengetrapan arruju'u ilallah ini menjadi penyiksa bagi nafsu, sehingga nafsu kita kurus, kita akan menang menghadapi kehidupan ini. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mumpung 12 hari puasa masih ada sisanya, monggo poso-poso kulon jenan dijiwai dengan bimbingan kolawau. Sing dolim nang Gusti Allah, janji jarene lillahi rabbil alamin, kok jenengan uber-uber selain Allah, mandeko pumbung durung mati. Maaf hadirin, lho sampean ngomong ngono apa nok dasari Al-Qur'an? Ada surat Al-Bayyinat ayat 5. Terapkan itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan aku tidak memerintah kalian ibadah apapun illa liya'budullaha, kecuali kue ibadah nyembah marang Allah titik, mukhlishin bersih murni, lahuddin di dalam agama yang lurus, menyembah ilah niku pun penguat, hanya Allah, ibadah kepada Allah, kecuali ibadah marang Allah tok, pasrah marang Allah, nurut marang Allah, mukhlisin hatine bersih, tidak ada kecampuran makhluk-makhluk selain Tuhan. Ini pengetrapan yang dimaksud wonten kala wau. Mila saking menika hadirin, muga-muga pengajian di bulan Ramadan ini dibarengi hidayah kali Allah Subhanahu wa taala. Monggo di akhir ini kita berdoa supaya benar-benar kulon jenengan jadi hamba yang ahli syukur di hadapan Allah. Kita niat nol, ati ojo rumongso iso poso, ojo rumongso iso berdoa. Itu semua wayang sing gerakno dalang. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Itu ayatnya. Mari hadirin sing boten apal ya sayyidi ya Rasulullah. Al-Fatihah. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim mabarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, fi kulli lamhati wa nafasin biadati ma'lumatillahi wa fuyudotihi wa amdatih. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdati. Allahumma kama anta ahlu. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nasaluka Allahumma bihaqqihi andurikona filujadi bahri wahda hatta lanaro wala nasma'a wala najida wala nukhisa wala nadakharuka wala naskuna illa biha wa darzukona tamama maghfiratika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khatabihi ilmuka wa asul kitabu birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin ya syafi'al khalqi salatu wa salam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dalam dua bata wa rabbini walaysa liya sayyidi siwaka fa intarutta kuntu saksonalika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghafu salamu alaika rabbini biiznillah wandur ilayya Sayyidi binadroh musilati lil hadratil aliyah ya ayyuhal ghafu salamu alaika rabbini biiznillah wandur ilayya Sayyidi binadroh musilati lil hadratil aliyah ya ayyuhal ghawthu salamu alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadro musilati lil hadratil aliyah al-fatiha. Hadirin gemekaten kang santet kula aturaken kula nyuwun agung pangapunten nggih muga-muga pengajian ini menjadi azabun nafsi, jadi siksoni nafsu sehingga kula panjenengan semakin dekat wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Sukses di dalam bulan Ramadan karena kita sudah menyadari ilmunya. Pasrah, pasrah kepada Allah. Sing dijaga numung siji, Gusti Allah, karena Allah sang pencipta segalanya. Kula kinten cekap semanten kemawon. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.